kau punya satu jiwa yang penuh kelembutan. Ayunya wajahmu membuat ku terpaku. Di sini aku menunggu, menanti jawaban yang satu. Benarkah ia berlaku? Tapi ku tak bisa memilikimu. Cintaku, engkau telah menolak. Cintaku.